طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تأجج لي فيممتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يسيه العطش، وإذا رجل يقول لا تسقيه، هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي، هذا أبي بن خلف. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika perang apa ini, perang Uhud, semuanya aku berjalan di tengah-tengah Rabigh. Coba dilihat Rabigh itu, Rabagha, miyanya harus lihat dulu tuh sebelumnya. Ba'da huwai minal lail, setelah tergelincirnya malam, pertengahan malam. Idza narun tahajjaju li, tiba-tiba ada api yang menyala, yang menyinariku. Fayumammituha, hidup, mati, hidup, mati. Wa idza rajulun yakhruju minha fi silsilatin yajtadibuha yasi. Maka tiba-tiba ada seorang keluar lagi, apalagi dilihat terus, dilihat ya khruju minha, wa idza rajulun yakhruju minha fi silsilatin. Maka tiba-tiba ada salah seorang yang keluar darinya, yang terbelenggu dengan rantai sambil menarik dan berteriak al-atash, haus, haus, air, air, haus, haus. Wa idza rajulun yaqul, sehingga tiba-tiba ada yang menimpalinya, la tasqi, jangan kamu kasih air dia. Nah, ini al-wala wal bara. Ada qatilu Rasulullah SAW, ini adalah korban yang dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Hah? Ubay bin Khalaf. Hada Ubay bin Khalaf, ini adalah Ubay bin Khalaf. Karena sebelumnya dia ingin membunuh Rasul, tetapi ditimpal balik, dijawab balik oleh Rasulullah SAW, bal ana aqtuluh insyaallah ta'ala, justru akulah yang akan membunuhnya insyaallah. Syuh, Rasulullah SAW. Waliyadzubillah, wala hawla wala quwata illa billah. Fadhal barakallahu fikum.